Saja kau punya rupa yang indah.

sesama hamba-Mu. Wahai Allah, wahai Tuhanku, berikan kebaikan duniamu, kebaikan akhiratmu, jauhkanlah api nerakamu. Andaikan diriku bisa seperti yang lain, yang kau sayang, yang kau rindukan, yang kau cintai. Tanpamu aku lelah, aku sungguh tak berdaya. Tolongku, tolongku, ya Allah. Setiap air mata berarti, setiap derai tangis membasahi. Allah, jangan tinggalkan aku lagi. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta Allah. izin untuk pergi ke musola itu. Ma, tolong izinin ketemu sama kawan-kawanku. Ma, minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Ma, tolong izinin belajar sama Ustaz Mahmudi. Daro zai sin chin, kari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas bajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal daro zai sin chin, masuk syurga yo bilang amin. Kita harus jadi orang mukmin. Kan mak yang ngajarin Islam itu hakul yakin. Alif batas bajim ha, Allah Tuhan kita semua. Modal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas bajim, tingkatkan takwa. Modal daro zai sin shin, masuk syurga yo bilang kita semua. Hodal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas bajim ha, Allah Tuhan kita semua. Hodal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas bajim ha, mari modal daro zai sin shin, masuk syurga yo bilang amin. Amin, amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. dadaku menyebut namamu Tuhan. Tuhan, lihatlah aku, ku berserah kepadamu, ku letakkan keningku bersujud padamu. Ampuni dosa-dosaku Tuhanku, jangan ambil nyawaku sebelum ku dekat denganmu. Tuhanku, siapkan duniaku untuk nanti tiba akhirat. Ampuni dosa-dosaku Tuhanku, jangan ambil nyawaku sebelum ku dekat denganmu. Tuhanku, siapkan duniaku nanti tiba akhiratku. Berapa nikmat yang telah kau beri, berapa yang telah aku ingkari, masih pantaskah sujudku padamu? Never.